Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ad-Dars Tsani, pelajaran kedua, yaitu dari kitab Lum'atul I'tiqad. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis, wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, idza takallama Allahu bil wahyi, apabila Allah berbicara dengan wahyu, sami'a sautahu ahlus sama, didengar suaranya oleh seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat. Wa rawa Abdullah bin Unais dalam riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yahsyurullahul khalaiq yaumal qiyamah, Allah akan kumpulkan seluruh makhluk dari manusia pertama hingga manusia terakhir pada hari kiamat, uratan hufatan gurla, dalam keadaan telanjang tanpa sehelai kain pun di tubuh mereka. Ya. Nah, hufatan, dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak memakai sendal, gurla dan tidak berkhitan. Semua manusia nanti dalam keadaan seperti saat mereka terlahir, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan dalam keadaan belum berkhitan. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Kemudian Allah menyeru mereka semua dengan suara yang terdengar oleh mereka yang jauh seperti persis yang ada di dekatnya. Ini suara Allah terdengar sama saja bagi yang mereka jauh dari Allah, maksudnya dari sisinya, atau yang dekat di sisinya. Inilah yang menunjukkan bahwa beda suara Allah dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk manusia mungkin yang mendengar suaranya hanya yang terdekat, yang jauh mendengar tapi tidak sejelas orang yang duduk di dekat pembicaranya. Ya. Yang mendengar hanyalah yang di dalam masjid, yang di luar sana tidak mendengar misalnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyeru hamba-hambanya, barakallahu fikum, terdengar oleh yang jauh, jelas seperti jelasnya orang yang mendengar dari kedekatan. Apa kata Allah? Anal maliku anad dayyan, aku adalah raja, aku adalah penguasa. Hadis rawahu al-a'imah wastashhadabil Bukhari. Ya, hadis sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat berbicara. Ya, barakallahu fikum. Dan apa yang diucapkan oleh Allah itu adalah wahyu. Maka Al-Quran itu adalah wahyu, bukan makhluk. Al-Quran itu adalah wahyu, bukan makhluk. Kemudian, fi ba'dil asar, dan riwayat lain, anna Musa alaihi salam lailata ro'an nar fahalathu. Di malam hari, ketika Musa melihat api, yang kemudian beliau dekati, fafazi'a minha, Nabi Musa terkejut. Fanadahu rabbuh, Rabbnya telah menyerunya, ya Musa, wahai Musa, fa'ajaba sari'an isti'nasan bisaut. Maka Nabi Musa menjawab dengan cepat sebagai jawaban dari suara yang menyerunya tadi. Faqala labbaik labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Asma' sautak, aku mendengar suaramu. Ya. Maknanya suara Allah terdengar. Wala aro makanak, tapi aku tidak melihat di mana tempatmu. Fa'aina anta, di mana engkau? Faqala, maka Allah berkata, Allah berfirman, ana fawqak, aku di atasmu. Wa amamak, di depanmu. Wa an yaminik, di kananmu. Wa an shimalik, dan di kirimu. Naam. Maknanya Allah meliputi Musa. Maknanya Allah meliputi Musa. Bukan berarti Allah di mana-mana. Allah maha besar. Allah maha besar. Bumi yang besar ini, di sisi Allah, sangat kecil. Jangankan di sisi Allah, di sisi arasnya, itu mungkin seperti apa, cincin yang dilemparkan di padang pasir, atau seperti jarum yang dilemparkan ke jerami. Kira-kira kelihatan tidak kelihatan. Ini sangat kecil sekali, ya. Ini menunjukkan betapa besarnya Allah Azza wa Jalla dan juga arsy-Nya. Kata Syekh, fa'alima anna hadhihi sifah, maka diketahuilah dari ucapan Allah tadi bahwa sifat ini yang meliputi la tambaghi illa lillah, maka tidak sepantasnya, ya, tidak sepantasnya kecuali sifat itu hanya bagi Allah. Qala kadzalika anta ya ilahi, kata Nabi Musa, demikian juga engkau wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Afakala maka asma am kalama rasulik, apakah yang aku dengar tadi suaramu atau suara utusanmu dari malaikat? Qala, maka Allah menjawab, bal kalami ya Musa, bahkan itu ucapanku wahai Musa. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat berbicara. Dan apa yang disampaikan oleh Allah, yang diucapkan oleh Allah itu adalah wahyu yang turun dari sisinya. Baik, ada kelompok-kelompok yang mereka sifat bicara bagi Allah. Ya. Apa dasar mereka menolak sifat ini? Dasar mereka adalah karena keyakinan mereka musyabbihah, suka menyerupakan. Maka dia mengatakan, kalau kami menetapkan sifat bicara bagi Allah, maka sama saja kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk berbicara, maka kita tolak saja, Allah tidak berbicara. Na'udzubillah. Maka mereka katakan Al-Quran itu bukan wahyu, bukan firman Allah, tetapi makhluk. Ya, ini keyakinan batil. Nah, siapa saja kelompok-kelompok yang menyimpang tadi? Yaitu yang pertama, Jahmiyah. Ya. Jahmiyah, mereka menolak semua nama Allah. Mereka menolak semua sifat Allah. Jadi mereka tidak meyakini nama-nama Allah. Tidak meyakini sifat-sifat Allah. Ini kelompok yang paling menyimpang dalam masalah nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Nah, kalau Mu'tazilah masih menetapkan beberapa nama, tapi menolak semua sifat. Tapi kalau Jahmiyah menolak nama, menolak sifat. Ya, barakallahu fikum. Apa perkataan mereka? Laisal kalamu min sifatillah. Berbicara itu bukan dari sifat Allah. Wa innama huwa khalqun min makhluqatillah. Melainkan bicara itu hanyalah salah satu dari makhluk-makhluk Allah. Yakhluquhullahu fil hawa, yang Allah ciptakan di udara. Ini perkataan mereka bahwa ucapan itu hanyalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah di udara, terpisah dari Allah. Ya. Naam. Au fil mahal alladhi yasma'u minhu, atau diciptakan, diletakkan di suatu tempat yang terdengar suaranya. Adapun kata mereka, penisbahan kalamullah itu penisbahan makhluk terhadap penciptanya, kata mereka. Padahal yang benar idhofah, apa yang namanya idhofah itu sifat ilal mausuf, menisbahan sifat kepada yang disifati. Ini yang benar, kalamullah, wajhullah, yadullah, ini yang benar, penyandaran penisbahan sifat kepada yang mensifatinya. Tapi mereka tidak, penyandaran di situ adalah penyandaran makhluk dengan penciptanya. Seperti baitullah, rumah Allah, naqatullah, unta Allah, kitabullah, kitab Allah. Jadi makhluk, bukan wahyu, kata mereka. Nah, ini batil. Karena penyandaran terbagi menjadi dua. Idhofatu sifah ilal mausuf, penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya, seperti tadi, wajah Allah, tangan Allah, ya, kemudian ucapan Allah, ini penyandaran sifat kepada yang disifati. Yang kedua, idhofatu tasyrif, idhofah pemuliaan, yaitu idhofah khalq kepada makhluk, makhluk kepada penciptanya. Seperti baitullah, kitabullah, naqatullah, abdullah, ini penisbahan makhluk kepada yang menciptakannya. Nah, barakallahu fik. Maka kami bantah, ya, bantahan akidah Ahlus Sunnah, bantahan Ahlus Sunnah terhadap kelompok-kelompok menyimpang tadi. Yang pertama, annahu khilaf ijma'us salaf, menyelisihi kesepakatan para salaf. Para sahabat semuanya sepakat bahwa firman Allah, ucapan Allah itu wahyu, ya, bahwa berbicara itu salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Sepakat. Ini kata ijma, ini enggak main-main. Ijma ussalaf, kesepakatan para salaf. Maka semua para sahabat sepakat bahwa berbicara itu sifat Allah. Ya. Nah. Karena kalau satu saja ada yang menyelisihi, tidak bisa dikatakan ijma. Ya, di sini ijma ussalaf berarti sepakat para salaf. Ini ada orang baru ibaratnya gitu ya. Kelompok yang baru lahir ya, dahulu mengatakan seperti yang barusan kita katakan, menyelisihi kesepakatan konsensus para salaf, para sahabat. Kemudian yang kedua, annahu khilaful ma'qul, menyelisihi akal ya. Li'anna kalam sifatun lil mutakallim. Karena berbicara itu sifat dari yang berbicara, tidak mungkin terpisah. Seperti halnya saya sekarang sampai berbicara ya. Aku berbicara, apa yang terdengar itu ucapan siapa? Ucapan saya sebagai pembicara. Demikian juga Allah ketika berbicara, itu ucapan Allah. Tidak seperti yang dikatakan oleh Jahmiyah, Allah menciptakan bicara atau menciptakan suara di suatu tempat, kemudian baru keluar dari tempat ini. Berarti perkataan siapa kalau gitu? Perkataan Allah atau perkataan tempat ini? Perkataan tempat ini. Misal Allah menciptakan dalam perkataan mereka, Allah menciptakan suara dan meletakkannya di pohon. Lalu pohon ini berbicara, atau batu ini berbicara. Terus sekarang pertanyaannya, ucapan yang keluar ini ucapan siapa? Ucapan Allah atau ucapan batu? Ucapan batu. Ya, barakallahu fikum. Jadi bantah yang kedua menyelisihi akal, karena yang namanya ucapan itu sifat bagi yang mengucapkannya. Walaisa syai'an qa'iman binafsi, bukan sesuatu yang ada atau berdiri sendiri terpisah dari yang berbicaranya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa ketika beliau mendengar Allah Ta'ala berfirman, innani anallah, ketika mendengar suara, isi dari suara tersebut, innani anallah, sungguh aku adalah Allah, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar, illa ana, kecuali aku, fa'budni, maka esakanlah aku, sembahlah aku. Pertanyaannya, kalau suara itu keluar dari pohon, berarti yang minta disembah itu siapa? Yang minta diesakan siapa? Pohon ini. Ketika Allah menciptakan suara di pohon misalnya, kemudian dia berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Berarti kita diperintah nyembah pohon, bukan nyembah Allah. Ya, jadi sangat jelas sekali apa kebatilan ucapan mereka. Wa muhal, kata Syekh, mustahil ayyakula dzalik ahadun illallah. Ada mustahil kalau ucapan tadi ada orang lain yang mengucapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini Ustaz Amr sudah datang. Ini masih waktu ya. Baik. Yang kedua, kelompok kedua yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-Ta'ifatus Tsaniyah Al-Asy'ariyah. Ya, kelompok Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'irah. Al-Asy'ariyah. Nah, ini orang-orang yang mengikuti pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertaubat kembali kepada akidah Ahlus Sunnah adalah seorang Mu'tazilah selama 40 tahun. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari berakidah Mu'tazilah selama 40 tahun. Namun beliau adalah seorang yang mencari kebenaran. Ketika beliau berdiskusi, mengajak diskusi kepada ulama, bukan untuk mendebat, tapi untuk mencari kebenaran. Akhirnya beliau yang tadinya menolak sifat seluruhnya, berdebat dengan salah seorang dari tokoh Kullabiyah. Maka beliau berpindah dari akidah Mu'tazilah kepada akidah Kullabiyah. Nah, yang mana Kullabiyah menetapkan beberapa sifat. Kalau Mu'tazilah kan menolak seluruhnya. Kullabiyah menolak beberapa sifat. Di Abul Hasan yang tadinya menolak semua sifat, sekarang menetapkan beberapa sifat. Ya. Setelah itu terjadi ya diskusi lagi dengan ulama-ulama yang lain dan terakhir dengan Imam Ahmad. Ya. Akhirnya beliau rujuk, menetapkan seluruh nama, menetapkan seluruh sifat sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Tapi kelompoknya atau murid-muridnya, ya, dia atau mereka tidak kembali kepada kebenaran sebagaimana kembalinya Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau mereka mau jujur, Abul Hasan sudah bertaubat dari pemikirannya. Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertaubat daripada pemikirannya, tetapi pengikutnya tetap ya berpegang dengan pendapat yang terdahulu dalam keadaan Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertaubat ya dan kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imamnya para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyah ini mereka menyelisihi tentang berbicaranya Allah dengan mengatakan kalamullah makna qaim binafsihi la yata'allaq bimasyiati. Ya. Bahwa ucapan Allah ini berdiri sendiri namun tidak berkaitan dengan kehendak. Ya, tidak berkaitan dengan kehendak. Kalau Ahlus Sunnah apa kait Ahlus Sunnah bagaimana memahaminya? Ucapan Allah ini sifat daripada sifat-sifatnya. Berbicara kapan Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak, Allah berbicara, gitu ya. Tetapi Asy'ariyah mengatakan la yata'allaqu bimasyiatihi, tidak berkaitan dengan kehendak. Nah. Wa hadhil hurufu wal aswatu almasmu'atu makhluqatun lit'abiri 'anil ma'na alqa'imu binafsillah. Adapun suara, adapun huruf yang ada dan suara yang terdengar itu makhluk kata mereka. Ya, sebagai bentuk ungkapan dari makna ucapan yang berdiri dan terpisah dari Allah Azza wa Jal. Ini pemahaman atau pemikiran Asy'ariyah. Maka kami bantah dengan beberapa bantahan. Ya. Yang pertama, khilaf ijma'us salaf. Annahu khilafu ijma'i salaf, menyelisihi kesepakatan para salaf. Yang kedua, annahu khilaful adillah, menyelisihi dalil. Li'annaha tadulu ala anna kalam Allah yasma' au yusma', karena dalil menunjukkan firman Allah, ucapan Allah itu terdengar. Sementara mereka mengatakan apa? Yang terdengar itu hanya bentuk ungkapan dari ucapan yang telah diciptakan oleh Allah dari atau pada suatu tempat. Naam. Qala wala yasma'u illa saut. Ya, dan tidaklah terdengar kecuali memang itu suara. Dan itu suara Allah Azza wa Jalla. Naam. Wala yasma'ul ma'na al-qa'imu binafsih. Dan tidaklah terdengar dari sesuatu yang berdiri sendiri. Naam. Kemudian yang ketiga, annahu khilaful ma'hud, menyelisihi akal ya, atau ma'hud sesuatu yang sudah maklum diketahui. Li'anna kalamal ma'hud huwa ma yantiqu bihil mutakallim, karena ucapan itu jelas keluarnya dari sesuatu yang berbicara. La mayudmiruhu fi nafsi, bukan sesuatu yang dia ucapkan dalam jiwanya atau dalam dirinya. Ya, karena suara itu keluar dari pembicaranya, bukan dari sesuatu yang disimpan atau dirahasiakan di dalam diri. Ya, makanya dalam sholat kita barakallahu fikum tidak boleh membaca bacaan sholat atau bacaan al-fatihah di dalam hati. Tidak sah sholatnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak sah sholat seseorang yang membaca fatihah di dalam hati. Ya. Tidak boleh membaca zikir atau apapun ya ketika sholat itu di dalam hati. Nah, karena tidaklah seseorang dikatakan berbicara kecuali dengan melafazkan oleh lisannya. Ya, tidaklah seseorang dikatakan berbicara kecuali dengan melafazkan. Minimal dari gerakan bibirnya dia membaca Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumid din. Gerak bibirnya. Jangan diam. Kamu baca Fatihah? Baca. Di mana? Enggak ada gerakan bibirnya, enggak ada suaranya di dalam hati. Tidak benar. Nah, demikian juga ketika kita misalnya mendoakan atau mengucap insyaallah atau mendoakan saudara kita syafakallah, jangan hanya nulis di pesan. Tek tek tek tek tek tek syafakallah. Ucapkan syafakallah dengan lisan dan juga dengan tulisan. Kita mengucap Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya sebatas tulisan. Tek tek tek tek tek tek sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapkan sallallahu alaihi wasallam sambil kita ucapkan dan kita ketik. Ini faedah yang saya dapat dari salah seorang syekh yang saat daurah kemarin, ya. Barakallahu fiik. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita, Allah yasir umurak, Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan urusanmu, ucapkan dengan lisan dan kita tulis di pesan untuk kita kirimkan kepada saudara kita. Demikian. Kita berjanji mengucapkan insyaallah. Ucapkan insyaallah, ya. Baru kita kirim pesannya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan dari kajian siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.